لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله ذلك الذي بدرجة الأمثال أطهر الثانية شهر مقدمة الجبونية Pada pertemuan sebelumnya terangkan di antara hukum-hukum na'at. Sibahnya. Di antara hukum na'at, na'at baik hakiki maupun sababi mengikuti na'atnya dari segi ma'rifah dan nakirah. Dari segi ma'rifah dan nakirah. Maka di sini mu'alif akan menerangkan apa saja isim-isim yang ma'rifah. Nah. Dan isim pada asalnya nakirah, isim asalnya nakirah, ma'rifah adalah bagian dari nakirah, pecahan dari nakirah. Qal mu'alif Muhammad ibn Ajurum sahibul matan qal wal ma'rifatu khamsatu asya, ma'rifah ada lima macam. Al-ismul mudhar, isim dhamir, nahu ana wa anta, wal ismul alam, ismul alam, isim alam, nama alam, nama orang, nama tempat, Zaidun wa Makkah. Wa ismul mubah, isim mubham, mencakup isim isyaran, isim mausul, wa hadha wa hadhu haula. Wa ismul ladhi fil alif wa lam, dan isim yang terdapat dari alif dan lam, alif wa lam, hu ar-rajulu wal ghulam. Wama udhifa ila wahid min hadhihi al-arba, dan yang didofakan ke salah satu dari empat macam itu. Di sini mu'alif menjadikan isim ma'rifah lima, menggabungkan isim mausul dengan isim isyarah dalam isim mubham. Dalam dua dibisa berarti enam, dua dibisa isim isyarah dan isim mausul. Namun dia digabungkan, di sini dihitung hanya lima. Penjelasannya, syarahnya, qala syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Allah Ta'ala, wa aqul i'lam, saya katakan ketahuilah, anal isma yang qasmu ila qismain, bahwasanya isim terbagi dari dua macam, dua bagian. Al awal an nakirah, yang pertama isim nakirah, wasdad yang akan datang penjelasannya. Wathani al ma'rifah, yang kedua isim ma'rifah, isim ma'rifah. Wahiyya lafdul ladhi yadul ala mu'ayyan, yaitu lafaz yang menunjukkan sesuatu tertentu, jelas penunjukan, jelas penunjukannya. Adapun nakirah masih umum pada jenisnya, nakirah masih umum pada jenisnya. Saya rajulun, rajul masih umum, bisa Muhammad, bisa Ali, bisa Zaid. Adapun ma'rifah ini tertentu yang dimaksud, yang jelas. Waqsamu khamsah, pembagian ma'rifah ada lima. Al-qismul awal al-mubmar al-mubmar, yang pertama mubmar atau dhamir. Mubmar dhamir, awal mubmar menindak isim dhamir atau itu mana ba'al zahir, mana ba'al zahir. Lain lagi apa? Ma'ya dulu ada makna itu diri nukurin itu ma yadullu ala makna, ma yadullu ala makna bidun hajah ila qarina. Tanpa hajah qarina boleh lahir. Ma la yadullu ala al-mubham, ma la yadullu ala al-mubham. Bedakan antara isim zahir dengan dhamir. Oh, dhamir jadi yang dhamir apa? Mana mana mubham. Nah, yang lain lagi apa? Kapan lain lagi? Yang tadi yang ma la yadullu ala al-muradi minhu illa bi qurini tatallum kutub al-ghaibah. Naam. Ma la yadullu ala al-muradi minhu illa bi qurinati takallumin aw khitabin aw ghaibah. Yang maknanya tidak jelas kecuali dengan qurinah takallum, misalnya orang pertama, khitab orang kedua, aw ghaibah orang ketiga. Wa ma dalla ala mutakallim, dhamir ada yaitu menunjukkan mutakallim karena huwa ada sama ana orang pertama Al mukhatab atau yang diajak bicara orang kedua. Nahu anta. Al ghaib atau ghaib. Nah, domir tiga macam ini. Apa kalau dia mencakalim, mukhatab atau ghaib. Nahu huwa jadi huwa dia. Wa min huna ta'lam anna ad-dhamira thalathat anwa'. Dan dari sini kamu ketahui bahwa yang domir ada tiga macam. Domir ini maknanya semuanya kembali ke tiga macam. An-na'un awal yang pertama ma'udhi'ani dalalatu 'ala takallum. Diletakkan untuk menunjukkan mutakallim, takallum, orang yang pertama digunakan untuk menunjukkan takallum, orang pertama yang berbicara. Bahwa kalimatan ada dua kalimat, wahuma yaitu ana dan mutakallim wahda untuk mutakallim sendiri, saya. Wa nahnu dan mutakallim min mu'awdhi min nafsa au ma'awdhiru. Atau nahnu untuk mutakallim yang mengagungkan dirinya atau bersamanya selainnya, ada orang lain. Dua orang atau lebih. Ini yang digunakan untuk takallum. Orang yang berbicara orang pertama ada dua lafadznya. Ana dan nahnu. Satu orang ana, nahnu untuk satu orang yang memuliakan dirinya atau bersama yang lainnya. Dua orang atau lebih. Wa na'utsan jenis yang kedua, ma'udhi'a lil dalalati 'ala al-mukhatab. Yang digunakan untuk mukhatab. Dhamir yang digunakan untuk mukhatab yang diajak bicara orang kedua. Wa huwa khamsata alfaz, ada lima lafaz. Lima kalimat. Wa hiya antu anta bi fathi ta' lil mukhatab al mudzakkar mufrad. Dengan fathat ta'nya anta untuk mukhatab mudzakkar satu orang mufrad. Kamu, anda satu orang laki-laki. Wa anti yang kedua anti bi kasrat ta' dengan kasrat ta'nya anti. Dan mukhatabatin mu'annatsatin mufrada untuk mukhatabah mu'annats satu orang. Kamu satu orang perempuan. Wa antuma yang ketiga antuma lil mukhatabil musanna mudzakkaran aw mu'annatsan. Untuk mukhatab dua orang baik mudzakkar maupun mu'annats. Antuma. Lafadznya sama untuk mudzakkar dan mu'annats. Keempat antum wa antum jami' dzukuril mukhatabin jami' mudzakkar laki-laki. Kalian laki-laki. Wa antunna li jam'il inathin mukhatabat. Antunna itu jamak perempuan. Kalian wahai perempuan jamak muannats. Ini lima lafaz untuk mukhatab. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Wa nu'tha li jenis yang ketiga mawdi'a li dalalati 'ala al-ghaib. Yang digunakan untuk ghaib, orang ketiga yang tidak hadir. Wa huwa khamsat alfadhin aidha, dan dhamir al-ghaib juga lima lafaz, lima kalimat. Wa hiya yatun huwa fil ghaib mudzakkar mufrad, untuk ghaib mudzakkar mufrad dia satu orang laki-laki. Wa hiya yang kedua hiya lil ghaibatil muannatsatil mufradah, untuk ghaibah muannats satu orang, dia satu orang perempuan. Wahuma yang ketiga huma lil mu'athana al-ghaib mutlaqan mudzakkaran kana aw mu'annatha, untuk dua orang ghaib secara mutlak bagi laki-laki maupun perempuan, mereka dua orang, mereka dua orang bagi laki-laki ataupun perempuan. Huma yang keempat hum jam'u dzukuril ghaibin jam'u mudzakkar ghaib, wa hunna jam'u inathil ghaibat jam'u mu'annats ghaibat, mereka perempuan. Hunna hum mereka laki-laki. Ini lima dhamir, lima alfaz, lima kalimat dhamir ghaib. Huwa, hiya, huma, hum, hun. Semuanya berapa? Dua, belas. Takallum dua, khatab lima, ghaib juga lima. Semuanya 12. وتقدم هذا البيان في بحث الفاعل وفي بحث المبتدا والخبر. Telah lewat penjelasan ini dalam pembahasan fa'il dan pembahasan mubtada dan khabar. Ini jenis ma'rifah yang pertama. Dhamir, dhamir semuanya ma'rifah. Baik dhamir muttasil, dhamir munfasil, dhamir baris, dhamir mustatir, semuanya ma'rifah. Apa dhamir munfasil? Terakhir tadi dhamir munfasil lah bang. Dhamir munfasil ma'ya dulu ma'ya ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma'ya bidu ma' Amir Mun Fasil. Amir Mun Fasil. Dak munhasil, domir munhasil, mahu mai pada ubat dalam pada yang ubat pada ubat ini tiada ikhtiar. Nah, ikhtiar. Mai pada ubat dalam yang tak ada illa ikhtiar. Wal mutasil undak dak kembalikan ya, bang. Wala yata'u ma'ada illa ya. Baris, domir baris. Baris. Lihat dulu. Baris. Nama lahu surah dan telah musadir. Kembalikan ya, aksu es. Baris yang memiliki surah dalam pengucapan. Malaysia lahu surah dan telah musadir. Ada musadir wujuban, jawazan. Musadir wujuban apa? Musadir wujuban. Mala yahullu mahallahu zahir. Jawazan. Ma yahullu mahallahu zahir. Nah, berikutnya Al-Qismu Thani minal ma'rifah al-alam. Yang kedua dari ma'rifah adalah isim al-alam. Huwa ma yudun ala mu'ayyan bidun ihtiyajin ila qarina litakallum minal khitab minal ghairihima. Yaitu menunjukkan mu'ayyan sesuatu yang jelas tanpa butuh qarinah takallum kita atau selain keduanya. Alam, baik nama orang, ismu karim, laqab, kunyah, ismul qura, masuk semua dalam apa? Alam. Semua kategori alam. Wa nu'an dan dua macam alam, mudzakkar nama Muhammad wa Ibrahim wa Jabal. Muhammad Ibrahim Jabal. Misalnya Jabal nama orang ya. Di alam. Tapi kalau Jabal bukan nama orang, gunung, bukan ma'rifah, nakirah. Kalau Jabal misalnya gunung, kalau Jabal nama orang, hanya nama tempat, jadi ma'rifah. Seperti Mu'ad bin Jabal. Mu'annath, nama Fatimah, Zainab, Makkah. Fatimah, Zainab, Makkah. Ini kedua. Semua arifan kedua itu al-alam. Ma yadullu ala mu'ayyan biduni ihtiyajin ila qarina litakallum min al-khitab aw ghayrihima. Al-qismu tsani al-ismul mubham, yang ketiga ismul mubham. Wa hunu'an, ada dua macam ismul mubham. Ismul isyarah wal ismul mausul. Ismul isyarah dan ism mausul. Wal ismul mausul. Isim mubham dua macam, isim isyarah dan isim mausul. Walau alfadun mu'ayyana memiliki lafaz tertentu isim mubham, wahia itu hadha lil mudzakkar mufrad wa hadhi al mufrada muannatha, hadani aw hadaini lil muthanna al mudzakkar, hatani aw hataini lil muannath al muthanna lil muthanna al muannath, wa haula lil jam'i mutlaqah. Isim isyarah ini memiliki lafaz tertentu. Anda terlewat ya. Amma ismul isyarah dan isim isyarah fahuwa ma wudi'a li yadullu ala mu'ayyan bi wasilati isyarah hissiyah aw ma'nawiyah. Isim isyarah itu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu tertentu dengan perantara isyarah hissi, sesuatu yang terlihat hissi, atau ma'nawi yang tidak terlihat, tidak dijangkau dengan mata indera. Misalnya hadza kitabun, ini apa? Hissi. Kitabnya terlihat mahsus. Misalnya hadza ra'yun, ini pendapat. but you know, ma'nawi, sesuatu yang tidak laisa mahsusan. Walau al-fadhil mu'ayyirah, semisal mukilah lau terendu, hada untuk muhramuzakah, hadi muhradah mu'annasah, hadani, hadaini untuk musanna muzakar, hatani, hataini untuk musanna mu'annas, haula untuk jama' mutlak, jama' muzakar atau mu'annas, yang berakal, nah, jama' muzakar, mu'annas yang berakal. Ada pun jama' mu'annas, jama' muzakar yang tidak berakal menggunakan apa? Menggunakan hadina. Jama' muzakar, demikian jama' mu'annas yang tidak berakal menggunakan hadina, tidak menggunakan haula. Ini apa? Biasanya apa? Ada pertanyaan. Kemudian wa amal ism maus ada pun ism mausul bahwa ma yadullu ala mu'ayyan biwasitati jumla aw syibha tudkaru ba'dahu al-batta. Ism mausul yaitu yang menunjukkan sesuatu tertentu dengan perantara jumla atau yang serupa dengan jumla yang disebutkan setelahnya. Itu sama silah dan dinamakan dengan silah. Dia jelas maknanya dengan perantara silah. Adanya jumla atau yang serupa dengan jumla yang disebutkan setelahnya, setelah isim mausul. Wa takunu mustamilatan ala dhamirin yutabiqul mausul. Dan silah ini mencakup, terkandung ada dhamir padanya yang mencocoki mausul. Wa yusamma a'id, dan dinamakan dengan a'id. Ada a'id i pada jumlah atau syibh jumlah terkandung dhamir yang kembali ke isim mausul. Dhamir ini disebut dengan a'id. Ya, misalnya ja'al ladzi waladuhu, misalnya salihun, datang orang yang anaknya adalah anak salih. Waladuhu salihun ini sebagai apa? Silah. Sebagai silah. Dan pada asalnya terdapat domir yang kembali ke isim mausul. Mana domirnya? Alha. Jalladhi waladuhu salihun. Alha. Ini adalah domir yang kembali ke isim mausul. Kembali ke alladhi. Dan domir ini disebut dengan a'id. Walau al-fadhil mu'ayyana aydha. Dan isim mausul juga memiliki al-fadhil tertentu. Wahia itu alladhi bil-mufradil mudhakar. Mufrad mudhakar. Wallati lil-mufrad mufradatil mu'annathah. Mufrad mu'annath. Walladhani wal-awi alladhaini lil-muthanna mudhakar. Alladhani atau alladhaini untuk muthanna mudhakar. Wallatani wal-awi allataini lil-muthanna mu'annath. Allatani atau allataini untuk muthanna mu'annath. والذين لجمع الذكر الذين لجمع مذكر واللائي واللاتي لجمع إناث dan اللائي atau اللاتي لجمع مؤنث. Memilikilah lafaz tertentu ini diantaranya, ya. Masih ada lafaz yang lain tidak seperti ini diantaranya. Ini bagian yang ketiga dari isim ma'rifah, isim mubham mencakup ada dua macam, isim isyarat dan isim mausul. Kemudian yang keempat, al-kisbu rabi al-muhalla bil alif wal lam, yang menggunakan alif lam. Nah, isim yang menggunakan alif lam. Wahia wahua yaitu kullu ismin uqtirinat iqtaranat lihi al fa'afadatu ta'rif. Itu semua isim yang bergandengan dengan al dan berikan faedah ta'arif menjadi ma'rifah. Dari nakirah sebelum memasukkan al, setelah kemasukan al menjadi ma'rifah. Nah, contohnya ar-rajul wal kitab nahu ar-rajuli wal kitabi wal hulam wal jariyati. Semuanya ma'rifah dengan adanya apa? Al bergandengan dengan al. Wal qismul khamis, yang kelima yang terakhir, Al-ismu alladhi udhifa ila wahid min hadhihi al-arba'ati al-mutaqaddimah. Ismi yang diidhafahkan ke salah satu dari empat yang telah lewat. Apakah diidhafahkan ke domir atau ke isim ala, isim mubham, isim muhallam bil alif wal lam. Faktasaba ta'rif, maka dia menghasilkan, memperoleh ta'rif, ma'rifah min al-mudhaf ilaih, dari mudhaf ilaih. Dia mendapatkan ma'rifah dari mudhaf ilaihnya. Nah, contohnya gulamika wa gulami Muhammadin wa gulami hadar rajuli wa gulami alladhi izaran amsi wa gulami al-ustadi. Pertama didapakan ke domir, kedua didapakan ke alam, ketiga didapakan ke isim isyarah, keempat didapakan ke isim mausul, kelima didapakan ke mahalla bil alif wa lam. Gulam yang tadi nakirah dan didapakan ke ma'rifah, mudhaf ilaihi ma'rifah, dia juga ikut menjadi ma'rifah. Wa a'rafu hadhihi al-ma'arif, yang paling ma'rifah dari semua ma'rifah ini, ba'da lafdzul jalalah, lafdzul jalalah. Yang paling ma'rifah adalah lafdzul jalalah, yang paling jelas menunjukkannya. Setelahnya, paling jelas menunjukkannya setelah lafdzul jalalah, ad-dhamir yang pertama, dhamir. Itu dhamir tiga macam tadi, takallum, ketob dan ghaibah. Yang paling ma'rifah dari dhamir apa? Paling kuat mutakallim. Kemudian apa? Mukhatab. Kemudian huwa. Thumma al-'alam, kemudian 'alam. Thumma ismul isyarah, kemudian ism isyarah. Thumma ismul mausul, kemudian ism mausul. Thumma al-ismul mausul, thumma al-muhalla bi-al, kemudian muhalla dengan al, menggunakan alif lam. Thumma al-mudhafu ilaih, kemudian idhafakan padanya. Thumma al-mudhafu ilaih. Ini tingkatan-tingkatan ma'rifah setelah lafdzul jalalah, dhamir, alam, ism isyarah, ism mausul, muhalla bi-al, idhafakan padanya. Wal mudhaf yang terakhir yang didhafakan fi rubbatil mudhaf ilaih, kedudukannya sama dengan mudhaf ilaih. Ila al mudhafa ila al dhamir fa inna fi rubbati alam, kecuali yang didhafakan ke dhamir dia setingkat alam. Setingkat alam. Ini mudhaf tingkat ma'rifahnya seperti apa? Seperti kedudukan apa mudhaf ilaihnya. Maksudnya diidhafakan ke alam setingkat alam, diidhafakan isim isyarah setingkat isim isyarah. Kecuali apa yang diidhafakan ke dhamir, dia setingkat alam, tidak setingkat dhamir. Sehingga hasyiahnya sebutkan kenapa yang diidhafakan ke dhamir tidak setingkat dhamir tapi setingkat alam. Seandainya li'anna law kana fi rubbat dhamir lama sahha marad li zaidin sahbika. Seandainya setingkat dhamir, ini dengan dhamir, maka tidak benar dikatakan dalam contoh marad li zaidin sahbika. Aku melewati Zaid, temanmu. Li'anna sifat la takuna 'arfa min al-mawsuf. Karena yang namanya sifat tidak boleh lebih ma'rifah dari mawsuf. Bal ya musawi ala fi ta'rif aw dunahna. Akan tapi sifat harus sama dengan mawsuf dari segi ma'rifah, sama atau di bawahnya. Seandainya kita jadikan di sini mudhaf ila dhamir setingkat dhamir, berarti sifatnya lebih ma'rifah dari mausufnya marad Zaidin sahibika. Ini alasan yang namanya sifat tidak boleh lebih ma'rifah dari yang disifat. Akan tapi yang namanya sifat setara dengan yang disifati atau lebih rendah segi ma'rifahnya. Tapi di sini dia setingkat ma'rifah, setingkat alam. Ma'rifahnya setingkat alam, bukan setingkat dhamir. Kalau jadinya setingkat dhamir, berarti sifatnya lebih ma'rifah daripada mausufnya. Ini yang dipilih oleh Syarih di sini. Dipilih oleh Ibn Hisham. Dipilih oleh Al-Ahmad. Ahdal dalam Kawakib dan lain-lain. Ada pun Ibnu Malik, sehingga Hasyan Ibnu Malik, beliau berpendapat secara mutlak mudhaf, setingkat mudhaf ilaih. Walaupun diidhafakan ke dhamir, berarti setingkat dengan dhamir. Ibnu Malik ar-Anna firad berarti dhamir. Ada pun yang pilih oleh Syarif sini, semua mudhaf setingkat mudhaf ilaih kecuali ini doakan ke domir, agar setingkat dengan alam. Allahu'alaikum. Qawani fiddin, rahimah dan rahmatullah, ini macam-macam ma'rifah. Ada lima. Sebagian ada menambahkan apa? Nakirah mak sudah. Ada menambahkan nakirah mak sudah. Nah, masih ada kelanjutan tentang tawabiyah. Penjelasan kebalikan dari ma'rifah nakirah dan tawabiyah lainnya. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.